Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد insyaallah melanjutkan pelajarannya terakhir pada daras Ar-Rabi'u yang keempat dari jilid yang ketiga ini, Ad-Darsu Ar-Rabi'u, Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Sampai pada tamarin, mungkin saya sedikit mengulang ya dari tamrin, yakni tanian pada tamrin yang kedua. Ya. Di sini pada tamrin kedua ini dijelaskan tentang kata-kata ataupun isim-isim yang sudah dicontohkan pada dars kemarin. As-sariqu, sebagai contoh kata ini, isim ini, as-sariqu. Ya, pencuri atau orang yang mencuri, yang melakukan perbuatan mencuri. Ya, ini makna dari as-sariqu. Ya, dijelaskan di sini ismun yadullu ala man qama bis-sariqati. Ismun, jadi as-sariqu tersebut adalah ismun, ism. Ya, dia ism, bukan fi'il tapi ism. Yadullu ala man qama bis-sariqati, yang menunjukkan pada seseorang yang melakukan perbuatan sariqah, melakukan perbuatan mencuri. Ini makna isim ini yang bentuknya seperti ini. As-sariqu menunjukkan orang, seseorang yang melakukan perbuatan sariqah, orang yang mencuri atau pencuri. Wahuwa mushtaqun min saraqa yasriqu, dan ia, lafaz ini mushtaq, ya, diambil atau dibentuk dari fi'il saraqa yasriqu. Ya, jadi asalnya fi'il saraqa yasriqu kemudian dibentuk, ya, menjadi as-sariqu, atau kalau tanpa alif lam ya sariqun. Ini wa yusamma isma fa'ilin, dan dinamakan dengan ism fa'il. Nah, ketika sudah dibentuk menjadi as-sariqu ini, maka ini disebut dengan ism fa'il. Bentuk yang semacam ini dengan makna tadi menunjukkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, ini disebut sebagai ism fa'il. Ya, kemudian definisinya, ta'rif, pengertian dari ism fa'il, ismul fa'ili, ism fa'il, ismun masurun lima waqa'a minhul fi'lu. Ism fa'il ism fa'il adalah ism yang dibentuk, ya, lima waqa'a minhu al-fi'lu, untuk sesuatu yang fi'il itu terjadi darinya. Ya, ma waqa'a minhu al-fi'lu, jadi fi'il itu terjadi dari ism tersebut. Fi'il itu muncul atau terjadi dari isim tersebut, dari isim fa'il tersebut. Ini makna dari isim fa'il, isim yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang mana fi'il itu muncul darinya, terjadi darinya. Ini atau mungkin bahasa mudahnya, isim yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang menghasilkan atau sesuatu yang melakukan fi'il. Ya, supaya lebih mudah difahami, ya, bisa diungkapkan seperti itu. Ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi isim yang dibentuk untuk menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il. Ini. Wa huwa ala wazni fa'ilin, dan isim fa'il ini mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Fa'ilun. Ya. Kalau huruf akhirnya kan sesuai i'rab ya. Di sini sebagai mudhaf ilaih dari wazni dibaca wazni fa'ilin, tetapi asalnya wazannya adalah fa'ilun. Ya. Keadaan huruf akhir menyesuaikan dalam kalimat. Jadi wazannya adalah fa'ilun. Ini wazan untuk isim fa'il. Fa'ilun. Ya. Mudah. Artinya sesuai dengan istilahnya isim fa'il. Maka wazannya fa'ilun. Ya. Ini. Nahu contoh. Alimun. Orang yang melakukan perbuatan ilmu, berilmu atau mengetahui. Alimun. Orang yang mengetahui. Orang yang berilmu. Ini. Dari fi'il alima, ya'lamu. Ya, mengetahui. Atau berilmu. Ya. Ini. Jahilun. Orang yang melakukan perbuatan jahil. Jahil, tidak mengetahui. Jahilun, orang yang tidak mengetahui. Ya. Dari fi'il jahila, yajhalu. Kemudian masternya jahlun, jahal. Ya, ini. Kemudian zahibun, orang yang melakukan perbuatan zahab, perbuatan pergi, orang yang pergi. Ya, dari fi'il zahaba, yadhabu. Ya, ini. Jadi ini contoh-contoh bentuk isim fa'il, menunjukkan untuk menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ya. Nah, kemudian dari syarat kemana sudah dicontohkan, kemudian di sini ditanyakan atau disuruh untuk mencari istakhrij minad darsi asma al-fa'ilina al-waridati fihi. Carilah dari dars isim-isim fa'il yang ada padanya. Wadhkur ma'a kulli wahidin minha, dan sebutkan bersama masing-masingnya al-fi'l alladhi ushtaqqa minhu ala nahwi tali. Fi'il yang dibentuk darinya, fi'il bentuk asalnya ala nahwi tali, sesuai dengan contoh berikut ini. Ismu fa'ili, sebagai contoh isim fa'ilnya sariqan. Ya, jadi bentuk asalnya ya tinggal dalam keadaan nakirah ya, dengan tanwin, tidak ada alif lam, seperti ini. Sariqan, ya, sesuai wazannya fa'ilun. Ya. Kemudian al-fi'lul ladhi ushtuqqa minhu, fi'il yang diambil darinya, fi'il yang fi'il yang mana isim fa'il itu dibentuk darinya. Saraqa yasriqu. Ya, saraqa yasriqu. Ya, mungkin sedikit mengambil beberapa contoh dari dars kemarin, di antaranya ya yang perlu diperhatikan juga nama-nama yang disebutkan pada hiwar ya, pada percakapan tersebut itu ya sebagiannya termasuk bentuk isim fa'il dari sisi lafaz ya, seperti al-harithu ataupun khalidun, hamidun, ghalibun, arifun, yang paling kanan itu ya, yang nama-nama yang terlibat dalam percakapan ini. Nah, dari sisi lafaz atau dari sisi bahasa ya, bentuk nama-nama tersebut itu asalnya adalah bentuk isim fa'il. Ya, jadi dia dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini. Misalnya hamidun. Ini dari hamida yahmadu. Ya, hamida yahmadu, memuji. Hamidun, orang yang memuji. Sebagai contoh. Ya. Kemudian contoh yang lain yang dalam percakapan, misalkan rosibun, orang yang gagal. Dari rosaba yarsibu, ya. Rosaba yarsubu, ya. Kemudian rasibun. Ya. Kemudian katibun, ya, seperti dalam kalimat itu, man katibu hadza ala saburati katibu hadza, penulis ini, orang yang menulis ini. Ya, jadi ini katibu, asalnya katibun. Ini termasuk bentuk isim fa'il dari fi'al kataba yaktubu. Ya. Dan seterusnya, ya, kemarin sudah dibahas sebagiannya, nanti bisa dicari sendiri yang semacam ini. Baik. Termasuk yang terakhir dari percakapan tersebut, kalimat terakhir, arju an takuna sami'an lidarsi wa fahiman lahu. Ini sami'an fahiman dalam kalimat tersebut. Hanya saja di sini keadaannya mansub, ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir, tetapi asalnya dia ya marfu sami'un fahimun. Jadi dari bentuk, dari sisi bentuk, ini adalah bentuk isim fa'il sami'un fahimun dari fi'il sami'a yasma'u. Isim fa'ilnya sami'un, mendengar. Sami'un orang yang mendengar. Fahima yafhamu, memahami, mengerti. Fahimun orang yang mengerti. Ya, ini termasuk bentuk isim fa'il. Itu dari sisi bentuk, ya, atau kalau dalam ilmu bahasa Arab, ini dari sisi ilmu, dari sisi sarafnya, ilmu sarafnya. Sami'un fahimun isim fa'il ini dilihat dari bentuk, dari sisi sharaf, bentuk kata. Ya. Adapun ketika sudah masuk dalam kalimat, ya, maka tentunya menyesuaikan. Misalkan tadi ada alif lam, asariku, atau keadaannya mansub. Misalkan tadi sami'an, fahiman, keadaan huruf akhirnya dengan fathah, dia mansub. Nah, ini dari sisi nahwu, dari sisi kedudukan isim tersebut dalam satu kalimat. Nah, jadi perhatikan dari sisi sharaf seperti ini, dari sisi nahwu seperti ini. Ya, artinya dari sisi sharaf tadi sami'an fahiman ini adalah isim fa'il. Ya. Jadi huruf akhir tidak dilihat, tidak diperhatikan kalau dilihat dari sisi sharaf. Ya, jadi bentuk pokoknya. Ya, sami'un, sami'an, sama isim fa'il semuanya. Ya, dari sisi sharaf, ya. Adapun dari sisi nahwu, ya, itu berbeda. Kalau sami'un dia marfu, ya, huruf akhirnya dhammah. Kalau sami'an dia mansub, huruf akhirnya fathah. Ya, jadi menelaah suatu kata, suatu isim ataupun suatu fi'il seperti itu. Ya. Dari sisi sharaf seperti ini, dari sisi nahwu seperti ini. Kemudian berikutnya kita lanjutkan tamrin yang berikutnya. Untuk tamrin yang kedua, ya, tadi sudah insyaallah kata-kata yang lain nanti bisa dicari, ya, seperti itu sudah ada contoh-contohnya, ya. Sekarang salisan tamrin yang kedua, ketiga. Sul asma al-fa'ilina min al-af'alil atiyati. Bentuklah, ya, sul bentuklah asma al-fa'ilina, isim-isim fa'il. Ini bentuk jamaknya, ya. Kalau ismul fa'ili itu bentuk mufrad, kemudian jamaknya asma al-fa'ilina. Min al-af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini, ya, bentuklah menjadi isim fa'il, isim-isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut ini. Sebagai contoh, ya, di situ disebutkan ada fi'il, al-fi'lu fi'ilnya, kemudian ismul fa'ili, bentuk isim fa'ilnya. Yang sebelahnya juga sama, al-fi'lu fi'ilnya, kemudian ismul fa'ili, isim fa'ilnya. Contoh, qatala yaqtulu qatilun, qatilun, yang membunuh. Karena qatala yaqtulu membunuh, qatilun yang membunuh, atau pembunuh. Alima ya'lamu, mengetahui. Alima ya'lamu, mengetahui. Alimun, yang mengetahui atau yang berilmu. Ini berikutnya dicoba satu persatu, satu baris, ya, dua kata. Jahila yajhalu. Jahila yajhalu jahilun. Jahilun. Yang tidak mengetahui atau yang bodoh. Artinya dia tidak mengetahui. Sajada yajudu sajidun. Iya, sajidun. Yang sujud, yang bersujud. Orang yang bersujud. Ini sajada yajudu sujud. Ya. Berikutnya. Ya, raki'un. Raki'un. Yang ruko, yang melakukan perbuatan ruko. Ya. Berikutnya satu lagi. Iya, rakibun, yang mengendarai, orang yang mengendarai atau menunggangi. Ya. Berikutnya. Jalasa yajlisu, jalisun, orang yang duduk. Iya. Khodama yahtimu, khodimun, orang yang membantu. Iya. Jalasa yajlisu, jalisun, orang yang duduk. Khodama yahtimu, khodimun, orang yang melayani. Ya. Khodama itu melayani. Khodimun, pelayan. Ya. Kalau apa? Yang di Saudi itu khadimul haramain. Khadim di dalam mushaf itu ada ya, yang paling bawah di halaman sampul, halaman awal, khadimul haramain. Artinya apa? Pelayan dua tanah suci. Ya, khadim, pelayan, orang yang melayani. Ini. Baik, berikutnya. Syahida yashhadu, syahidun, orang yang bersaksi. Ya. Kariha yakrohu, karihun, orang yang marah, membenci. Membenci, ya. Syahida yashhadu, syahidun, syahidun, yang orang yang menyaksikan, orang yang bersaksi. Kariha yakrohu, karihun, orang yang membenci, tidak menyukai. Berikutnya. Laiba yalbu, laibun. Ya. Bermain? Bermain. La'ibun, orang yang bermain atau apa, pemain. Ya. Aqala ya ya la ya qilu aqilun. Ya. Orang yang berakal. Ya. La'iba yal'abu la'ibun, orang yang bermain atau pemain. Aqala ya qilu aqilun, orang yang berakal. Ya, berikutnya. Sa'ala yas'alu sa'ilun, yang bertanya. Iya. Baroka yadra'u bari'un. Iya. Baroka yadra'u bari'un, orang yang berlepas diri. Ya. Baroka itu berlepas diri. Kemudian tadi sa'ala yas'alu sa'ilun, orang yang bertanya atau meminta. Berikutnya. Akala yakulu akul. Akilun. Akilun. Orang yang? Orang yang makan. Makan. Ya. Terus. Amaru yakmuru amirun, orang yang merintah. Iya. Akala yakulu, makan. Akilun, orang yang makan. Ya, penulisannya dengan tanda mat ya, alif, kemudian di atasnya ada tanda mat. Itu karena hamzah ketemu alif, kemudian ditulis dengan tanda mat. Akilun, ya, orang yang makan. Ya. Kemudian amara ya'muru amirun. Ya, amara memerintah. Amirun, orang yang memerintah. Ya. Tapi ini pembentukan isim fa'il. Kemudian yang berikutnya, rabi'an, tamrin yang keempat. Ayyin asma al-fa'ilina fima yali, tentukan isim-isim fa'il pada kalimat berikut ini. Mana isim fa'ilnya? Contoh yang pertama. Man qatilu aliyin radiyallahu anhu. Man qatilu aliyin radiyallahu anhu. Siapa pembunuh Ali radhiyallahu anhu? Nah, di sini isim fa'ilnya qatil. Qatilun. Ya, qatilun. Ya, dalam kalimat ini sebagai mudhaf sehingga dia tidak tanwin. Qatilu Aliyin. Tetapi asalnya qatilun. Ini ya. Satu contoh lagi yang kedua, la tanhar as-sa'ila. La tanharis sa'ila. Janganlah kamu membentak orang yang meminta itu. Janganlah kamu membentak peminta itu. As-sa'ila, ini isim fa'il. Ya. Baik. Berikutnya. Ladaika syahidun ala ma taqulu. Ya. Syahidun. Ya. Orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi. Ya. Aladaika syahidun ala ma taqulu. Aladaika syahidun ala ma taqulu. Apakah ladaika di sisimu, di sampingmu, atau maksudnya kamu ada ya, syahidun, orang yang menyaksikan, orang yang bersaksi, ala ma taqulu, atas apa yang engkau ucapkan. Ya, apakah kamu ada saksi terhadap apa yang engkau ucapkan, atas apa yang engkau ucapkan? Ini, apakah di sisimu ada saksi? Ya, maksudnya apakah kamu ada saksi? Ini. Ya, syahidun, ini isim fa'ilnya. Berikutnya. Abidu. Abidu. Abidu nari. Ya. Isim fa'alnya abidu. Al-majusiyu abidun nari. Al-majusiyu abidun nari. Ya, orang majusi itu, orang majusi itu abidun nari, penyembah api. Abidu, orang yang menyembah atau penyembah api. Ini abidu, ini isim fa'alnya. Berikutnya. Dalika rojulu al-jalisu amamal mihrabi alimun kabirun min Afghanistani. Afghanistana. Oh, in Afghanistana. Ya. Mana? Al-jalisu. Al-jalisu. Ada lagi? Alimun. Alimun. Ya, ada dua di sini ya. Dalika rojulul jalisu amamal mihrabi alimun kabirun min Afghanistana. Zalika rajulul jalisu amamal mihrabi. Lelaki yang duduk. Al-jalisu, yang duduk. Ya. Amamal mihrabi, di depan mihrab. Ya. Lelaki yang duduk di depan mihrab itu alimun kabirun, seorang alim atau seorang ulama besar. Ya, kabirun, seorang alim besar atau seorang ulama besar, orang yang berilmu, yang punya kedudukan atau yang besar, yang istilahnya apa, yang senior ya. Min Afghanistan, dari Afghanistan. Ya, ini al-jalisu dan alimun dalam kalimat ini isim fa'il. Berikutnya, ala ibu qurrati qudamin anta. Ya. Aku yang kau seorang pemain sepak bola. Ya. La ibu. La ibu. Ini isim fa'ilnya. A la ibu kurati qadamin anta. A la ibu kurati qadamin anta. Apakah pemain sepak bola engkau? Apakah engkau pemain sepak bola? Baik. Berikutnya. Zannu al-aqili khairun min yaqini al-jahili. Iya. Aku menyangka persangkaan orang yang berakal lebih baik dari keyakinan orang bodoh. Iya. Akilun dan jahilun. Iya. Dhallul aqili khairun min yaqinil jahili. Dhallul aqili khairun min yaqinil jahili. Isim fa'alnya al-aqili dan al-jahili. Ini persangkaan orang yang berakal itu lebih baik daripada keyakinan orang yang bodoh, yang tidak berilmu. Berikutnya. Fa'al itu yang bukan wa'ana kahirun lagi. Iya. Kahirun. Karihun. Karihun, karih ya. Karihun, ini ism fa'alnya. Ya. Membenci. Ya. Fa'altu dzalika wa ana karihun lahu. Fa'altu dzalika. Saya berbuat itu. Ya, saya memperbuat itu. Wa ana karihun lahu. Dalam keadaan saya tidak menyukai hal itu. Tidak menyukai untuk itu. Ya, tidak menyukainya, membencinya. Ini, wawunya wawu hal. Ya, wa ana. Jadi ini wawunya hal, bukan atof. Artinya dia menunjukkan keadaan. Saya melakukan itu dengan keadaan tidak suka, benci melakukannya. Berikutnya. Fatihu al-Andalusi Toriku Toriku ibn Ziyadin. Iya. Yeah. Pembuka Andalusia adalah Tariq ibn Ziyad. Iya. Fatih dan Tariq. Ini juga secara asal juga bentuk isim fa'il nama ini ya. Fatihul Andalusi Tariq ibn Ziyadin. Fatihul Andalusi, pembuka Andalusia, yang membuka, yang menaklukkan Andalusia, yakni Spanyol. Ya. Tariq bin Ziyadin. Tariq bin Ziyad. Ya. Isim fa'alnya Fatihu. Dan juga pada nama Tariqu. Ini juga bentuk isim fa'il. Ini. Berikutnya. An Anasin bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala al-jamri. Rawahu Tirmidzi. Ya. Malikin. Ya, Malikin. Malikun. Malikun. Kemudian ada lagi sabirun. As-sabiru sabirun. Ada lagi qabidun. Iya, qabidun. Al-qabidu. Baik. Artinya bisa dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang pada manusia satu zaman orang yang sabar fihim pada mereka, pada mereka, pada atas agamanya seperti qabid menggenggam bara api. Iya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang pada manusia suatu zaman, suatu masa, suatu waktu. Ya. Yeah. Ini. Kemudian apa? Atau bagaimana sifat dari zaman tersebut? As-sabiru fihim ala dinihi kalqabidi ala al-jamri. As-sabiru fihim ala dinihi. Orang yang bersabar fihim di kalangan mereka, di kalangan manusia tadi. Jadi him di sini ini merujuknya pada annas. Annas jamak, bermakna jamak. Ya, ini. Jadi orang yang bersabar di kalangan mereka, di kalangan manusia itu ala dinihi, di atas agamanya. Artinya di sini ala dinihi terkait dengan as-sabir. Jadi orang yang bersabar di atas agamanya di kalangan manusia pada zaman itu tadi, kalqabili alal jamri, seperti orang yang menggenggam bara api. Ini rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, isim fa'ilnya malikin pada nama tadi, ini bentuk isim fa'il. Kemudian as-sabiru, sabirun, dan al-qabidi atau qabidun, ini bentuk-bentuk isim fa'il dalam hadis ini. Kemudian yang ke-11, qala ta'ala, Allah ta'ala mengatakan yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum 'adzabun muqim. Yuriduna an yakhruju minan nari, mereka ingin untuk keluar dari api, dari neraka. Wa ma hum bikharijina minha, dan tidaklah mereka itu orang yang keluar darinya. Kharijin, orang-orang yang keluar darinya, dari neraka tadi. Walahum adabun muqimun, dan bagi mereka siksa yang muqim, yang tetap, yang kekal. Ini di surah Al-Ma'idah ayat yang ke-37. Nah, isim fa'alnya di sini pada lafaz apa? Kharijin. Iya, kharijina. Dari asalnya, bentuk asal isim fa'alnya kharijun. Nah, kemudian digunakan untuk jamak. Nah, maka dibentuk dengan jamak mudzakkar salim, ya, dengan tambahan wawu atau nun kharijuna, atau dengan tambahan ya dan nun kharijina. Nah, di sini ada huruf ba, nah, maka dia majrur, sehingga bentuk jamaknya dengan tambahan ya dan nun bi kharijina. Ini bentuk jamaknya dari isim fa'il ini. Ini tentang isim fa'il. Ada yang ditanyakan? Kalau yang itu ilah di belakang belum dibasuhnya. Qadiyun, Qadin. Ya, Qadin itu juga termasuk isim fa'il. Hanya saja di situ huruf akhirnya berupa huruf ilah, huruf ya berupa huruf ilah, huruf ya, ya Qadin. Ya, asalnya Qadiyun. Ya, itu bentuk isim fa'il. Hanya saja karena huruf akhirnya itu huruf ya, dan sebelum ya itu hurufnya berharakat kasrah, maka ya-nya dihilangkan menjadi qabin. Ini bentuk isim fa'il, benar, termasuk ya. Tetapi atau isim yang semacam ini ya, yang keadaan huruf akhirnya ya, huruf ya kemudian sebelumnya kasrah, disebut sebagai isim mangkus. Nah, itu dilihat dari sisi huruf akhirnya. Pengertian isim mangkos itu dilihat dari sisi huruf akhirnya, bukan bentuk isimnya. Beda ya. Artinya apa? Kalau bentuk isim qabin misalkan tadi, itu termasuk isim fa'il sebagaimana contoh-contoh ini tadi. Itu dilihat dari bentuknya, qabin, atau asalnya qabiyun, bentuknya adalah isim fa'il. Kemudian kalau dilihat dari sisi keadaan huruf akhirnya, qabin ini termasuk isim mangkos. Nah, antara isim mangkos dan isim fa'al itu berbeda. Berbeda dari sisi tinjauannya, dari sisi sudut pandangnya. Ya. Artinya apa? Tidak mesti isim fa'al itu sebagai isim mangkos. Ataupun sebaliknya, tidak mesti isim mangkos itu pasti isim fa'al. Ya, tidak. Jadi, masing-masing ada sudut pandangnya. Sesuai dengan pengertiannya tadi, isim fa'il yang menunjukkan pelaku perbuatan, ya, artinya maksudnya seperti itu. Adapun isim mangkos itu melihat huruf akhirnya, isim yang huruf akhirnya berupa huruf ya dan sebelumnya itu kasrah. Nah, ini disebut isim mangkos. Bisa bentuknya isim fa'il atau bentuk yang lain. Ya, bisa bentuk yang lain, tidak harus isim fa'il. Ya, ini. Mungkin contohnya, mungkin itu ada. Ya coba nanti kalau ada, yang jelas itu tidak terkait secara langsung ya antara isim fa'il dengan isim mangkos. Ada lagi yang ditanyakan? Baik. Tidak ada, kita lanjutkan tamrin yang berikutnya, khamisan yang kelima. Ini ada keterkaitan masruqan. Dalam dars disebutkan contoh ini, masruqan, masruq. Ya, apa? Ismun yadullu ala ma waqa'at 'alaihi sariqati. Ismun yadullu ala ma waqa'at 'alaihi sariqati. Ism yang menunjukkan pada sesuatu yang perbuatan mencuri itu terjadi padanya. Sesuatu yang dikenai oleh perbuatan mencuri sebagai objek dari perbuatan, objek dari perbuatan mencuri. Ini pengertian isim, pengertian dari bentuk masruq, yang dicuri. Jadi artinya yang dicuri, dia sesuatu yang terkena dari perbuatan mencuri. Orang mencuri, apa yang dicuri? Nah, inilah yang dimaksud dengan tadi ma waqa'at 'alaihi sariqah. Perbuatan mencuri itu terjadi padanya atau sebagai objek dari perbuatan mencuri, yang dikenai dari perbuatan mencuri tadi. Ini makna dari masruq, sesuatu yang dicuri. Pencuri mencuri sesuatu yang dicuri. Nah, itu ya. Kalau tadi as-sariqu, pencuri yang melakukan perbuatannya, kalau di sini masruqun, yang dicuri, yang sesuatu yang terkena dari perbuatan mencuri tadi. Nah, ini wa huwa mushtaqun min suriqa. Dan dia, lafaz ini masruqun, ini mushtaq, dibentuk, diambil dari suriqa. Yakni bentuk apa? Fi'il untuk yang majhul, suriqa. Ingat, bentuk fi'il untuk yang majhul ya, suriqa, dicuri. Ya, dicuri. Ini makna dari suriqa. Nah, kemudian bentuk masruqan tadi wa yusamma isma maf'ulin, disebut dengan isim maf'ul. Jadi masruqan ini disebut dengan isim maf'ul. Kemudian ta'rif, definisinya apa? Ismul maf'uli ismun masruqan minal fi'li. Isim yang dibentuk dari fi'al. Fi'al yang apa? Al-fi'lil mabniyyi lil majhuli. Fi'al yang dibentuk untuk yang majhul. Jadi isim maf'ul ini isim yang dibentuk dari fi'il bentuk untuk yang majhul. Ya, tadi suriqa, ya. Kemudian lid dalalati 'ala ma waqa'a 'alaihi fi'lu. Lid dalalati 'ala ma waqa'a 'alaihi fi'lu, untuk menunjukkan pada sesuatu yang fi'il itu terjadi padanya. Fi'il itu terjadi padanya, atau sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il sebagai objek dari perbuatan fi'il. Ini makna dari isim maf'ul, dibentuk dari fi'il bentuk untuk yang majhul, menunjukkan pada sesuatu yang dikenai perbuatan fi'il. Wa huwa 'ala wazni maf'ulun atau maf'ulin. Nah, isim maf'ul ini mengikuti wazan maf'ulun. Maf'ulun, ya, minal fi'il sulasiil mujarradi, dari fi'il sulasi mujarrad, dari fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Ini jadi kalau ism fa'il berwazan fa'ilun, kemudian ism maf'ul ini berwazan maf'ulun. Ini ya. Baik, dan ingat istilah ini dengan lafaz isim, artinya isim fa'il, isim maf'ul, bukan sekedar fa'il atau maf'ul, nanti berbeda, itu berbeda. Ya, jadi di sini harus lengkap menyebutkan ini adalah isim fa'il atau ini adalah isim maf'ul, seperti itu. Ya. Kemudian istakhrij minad darsi asma al maf'ulina al waridati fihi, cari dari dars, keluarkan dari dars isim-isim maf'ul yang ada padanya. Wazkur ma'akul li wahidin minha, dan sebutkan bersama masing-masingnya. Al-fi'l mushtaqqa minhu, fi'l yang diambil, fi'l yang bentuk asalnya, diambil darinya. Alam nahwi tali, sesuai contoh berikut ini. Ismul maf'uli, ism maf'ulnya, maktubun, sebagai contoh, yang ditulis. Kemudian al-fi'lu, fi'il, fi'il asalnya. Kutiba, yuktabu, kutiba, yuktabu, ditulis. Ingat, bentuk lil majhul. Al-mabani lil majhul. Ya, ini. Dari darah, mungkin beberapa kita cari. Sebagai contoh, nahnu masruruna. Masruruna, ini bentuk jamak mudzakkar salim. Bentuk mufradnya masrurun. Ya, masrurun. Ya, ini disenangkan, digembirakan. Dari fi'il surra. Ya, surra yusarru. Ya. Karena ada huruf yang sama ya, atau fi'il mudha'af menjadi seperti itu fi'ilnya surra yusarru. Kemudian ism maf'ulnya masrurun. Ya, mungkin contoh yang lain. Maktubun tadi sudah ya. Kemudian maftuhan, yutrakul faslu maftuhan, maftuhun. Ini maftuhun, yang dibuka, yang terbuka. Dari fi'il futiha yuftahu. Futiha yuftahu, dibuka. Ya, bentuk lil majhul ya. Futiha yuftahu. Kemudian ism maf'ulnya maftuhun. Ini. Ada lagi? Maksurun. Maksurun ya. Falquflu maksurun. Dari fi'il kusira yuksaru ya. Kusira yuksaru, dirusak. Ya. Ada lagi? Mansurun. Mansurun ya. Nama salah seorang murid itu ya, Mansurun, Mansur. Itu dari fi'il apa? Nusira. Nusira yun saru ya, ditolong. Mansurun, sesuatu yang ditolong. Baik. Ada lagi? Ya, itu ya, mamnu'an. Ala ta'rifu annal khuruja fi asna'id darsi mamnu'an, mamnu', dilarang, terlarang. Dari fi'il muni'a yumna'u. Muni'a yumna'u, dilarang, dicegah. Ini, baik. Ya, ini beberapa contoh isim maf'ul dari dars ini. Kemudian pembentukan pada samping yang berikutnya, hadisan yang ke-6. Sur asma al-maf'ulina minal af'alil atiyati. Bentuklah isim-isim maf'ul. Bentuklah menjadi isim-isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut ini. Sebagai contoh, kutila maqtulun. Kutila, dibunuh, terbunuh. Maqtulun, sesuatu yang dibunuh, sesuatu yang terbunuh. Wulida, dilahirkan. Ya, menjadi mauludun, ya, mauludun, yang dilahirkan. Ini kutila maqtulun, wulida mauludun. Ini berikutnya alimun, alima, ulima, ulima ma'lumun, ya, diketahui. Terus kuriha matruhun, ya, dibenci, ya. Ulima, diketahui, menjadi isim maf'ulnya menjadi ma'lumun, ya, ma'lum, diketahui. Dan ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, harap maklum. Apa maksudnya? Harap diketahui, harap dimengerti. Ya, maklum dari bahasa Arab, ma'lumun, sesuatu yang diketahui. Ya, dari fi'il ulima. Kuriha, dibenci, tidak disukai. Isim maf'ulnya makruhun. Makruhun, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Makruh, ya, kalau dalam ilmu fiqih ya, ada hukum makruh. Apa makna makruh? Ya, dibenci, tidak disukai. Ini, dari asal katanya, dari ini. Ini adalah bentuk isim maf'ul. Ya. Berikutnya. Iya. Terus? Ukila makulun, ya. Suila masulun, ditanya, ya, sesuatu yang ditanya. Suila masulun, ya. Kemudian ukila, dimakan, makulun, sesuatu yang dimakan. Ya, berikutnya. Syuriba masyrubun, ya, yang diminum. Ya. Dufina madfunun. Dikubur. Yang dikubur. Ya. Syuriba diminum, masyrubun sesuatu yang diminum. Dufina dikubur, madfunun sesuatu yang dikubur. Ini. Berikutnya. Qur'a makru'un, sesuatu yang dibaca. Qusila maqsulun, sesuatu yang disuci. Iya. Qur'a dibaca, makru'un sesuatu yang dibaca. Qusila dicuci, maqsulun sesuatu yang dicuci. Berikutnya. Wujida maujudun. Iya. Yeah. Sesuatu yang ada. Iya. Yeah. Khuliqa makhlukun. Makhlukun. Iya, yeah, makhluk. Makhlukun. Sesuatu. Sesuatu makhluk. Yang diciptakan. Iya. Yeah. Wujida ada, diadakan. Ya, yeah. Wujida diadakan. Maujudun, sesuatu yang diadakan. Ini secara bahasa ya, secara asal artinya seperti ini. Wujida diadakan. Maujudun, sesuatu yang diadakan. Khuliqa diciptakan. Khuliqa diciptakan. Makhlukun, makhluk apa? Sesuatu yang diciptakan. Yang namanya makhluk ya, dia diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Ini bentuk isim maf'ul. Kalau Allah yang menciptakan, khaliqun, khaliq, yang menciptakan, zat yang menciptakan, Allah, ya, maka dia al-khaliq, dia menciptakan. Khaliqun bentuk isim fa'il, karena menunjukkan yang melakukan perbuatan mencipta, khaliqun. Adapun manusia dan yang lainnya, makhlukun, sesuatu yang diciptakan. Ini, berikutnya. Iya. Dirusak. Iya. Fusa. Fusa itu dipisah atau dikeluarkan. Dipisah itu aja. Mafsulun, ya. Kusira maksurun. Kusira dirusak, maksurun sesuatu yang dirusak. Fusila dipisah. Ya, mafsulun sesuatu yang dipisah. Ya, ini. Ini bentuk-bentuk isim maf'ul. Ya, beserta makna, ya, makna secara asal ya. Adapun nanti ketika sudah masuk dalam kalimat, nanti bisa dilihat konteksnya. Ya. Kemudian satu lagi tamrin terkait dengan ini ya. Sabi'an yang ketujuh, ayin asma al-fa'ilina wa asma al-maf'ulina fima yali. Tentukan isim-isim fa'il dan isim-isim maf'ul pada kalimat-kalimat berikut ini. Wa khattan wahidan tahtal ula, letakkan satu garis di bawah yang pertama, yakni di bawah isim fa'il, satu garis di bawah isim fa'il. Wa khattaini tahta tsaniyati, dan dua garis di bawah yang kedua, maksudnya dua garis di bawah isim maf'ul. Ini untuk membedakan keduanya. Kalau isim fa'il diberi garis bawah satu, kalau isim maf'ul diberi garis bawah dua. Ini ya. Contoh yang pertama, qala al-mudiru lit-talibina alaikum lit-talibaini. Ya, bukan talibina tapi talibaini untuk musanna dua orang sesuai dengan konteks yang tersebut ya. Qala al-mudiru lit-talibaini, mudir berkata pada dua murid itu. Ya, berkata pada dua murid itu. Man minkuma ad-daribu wa man al-mabrubu, man minkuma dharibu wa manil mabrubu, siapa dari kamu berdua ini al-dharibu yang memukul, wa man dan siapa al-mabrubu yang dipukul. Ya, ada dua orang ya, yang satu ada dua orang ditanyakan mana yang memukul al-dharibu isim fa'il, mana yang dipukul al-mabrubu, ini isim maf'ul. Ini ya. tadi lit tolibain, tolib, tolibun ini juga bentuk isim fa'il, ya, tolibun, orang yang mencari atau menuntut, dalam hal ini menuntut ilmu, ya, maka diartikan pelajar atau siswa atau murid, karena pekerjaannya atau tugasnya menuntut ilmu, mencari ilmu, ini tolibun, ya. Satu contoh yang kedua, farraqatilu wa nuqilal maqtulu ilal mustashfa. Farraqatilu, pembunuh itu lari. Wa nuqilal maqtulu ilal mustashfa, dan orang yang terbunuh itu dibawa, dipindah, nuqil, dinukil, dibawa, dipindah ilal mustashfa, ke rumah sakit. Al-qatilu, ini isim fa'il, pembunuh, orang yang membunuh. Kemudian al-maqtulu, ini isim maf'ul, yang dibunuh. Ini berikutnya, ganti. Qabadna ala sariqi walakinana lam najid ladaihi, yeah, al masruq, yeah. Qabadna ala sariqi walakinana lam najid ladaihi al-mal al-masruqa. Apa? Isim fa'ilnya mana? Sariqun. As-sariqi. As-sariqi. Iya. Kemudian isim maf'ul. Isim maf'ul masruqa. Iya. Al-masruqa. Ini. Artinya? Kami menangkap. Pencuri itu. Dan. Akan tetapi. Kami tidak menemukan padanya harta yang dicuri. Iya, kami menangkap pencuri itu, tetapi kami tidak menemukan padanya harta yang dicuri. Ini as-sariqu isim fa'il, al-masruqa isim maf'ul. Berikutnya. Ada dibina bawit ni mas mu'un fi jami'i ahya'i madinati munawwarati. Iya. Ada adzan dan masjid Nabawi didengar, masmu'un didengar atau terdengar pada penjuru Madinah Munawwarah. Ya. Kalau dicetakan lama fi jami'i, ya. Kalau yang di sini fi ba'dhi. Iya, yang baru ba'dhi apa jami'? Jami'i. Baru ba'dhi. Iya. Ya, kalau yang lama itu fi jami'i. Ya. Kalau yang baru atau yang lainnya fi ba'dhi. Ya. Adzanul atau isim fa'il isim maf'ulnya yang mana dulu? Coba. Isim fa'ilnya enggak ada. Enggak ada isim fa'ilnya, enggak ada. Isim maf'ul masmu'an. Ya. Masmu'an ini isim maf'ul yang dari sulasi mujarad, ya, ini. Adzanul Masjidin Nabawiyyi masmu'an fi ba'dhi ahya'il madinatil munawwarati, atau pada sebagian cetakan fi jami'i ahya'il madinatil munawwarati. Ya, adzan Masjid Nabawi, ya. Adzanul Masjidin Nabawiyyi, adzan Masjid Nabawi masmu'an didengar atau terdengar. Ya, terdengar fi ba'dhi ahya'il madinatil munawwarati, pada sebagian, ya, kalau ba'dhi berarti pada sebagian penjuru Madinah Munawwarah atau ahya di sini distrik, ya, di sana apa distrik, ya, di semacam, kalau di sini semacam apa, kelurahan atau kecamatan, ya, wilayah, bagian wilayah semacam itu, ya, jamak dari hai, kampung atau distrik atau yang semisalnya, ya. ini fi ba'dhi ahya'i, pada sebagian distrik atau wilayah Madinah Munawwarah. Nah, kalau jami' fi jami'i ahya'il Madinatil Munawwarati, berarti bermakna pada semua wilayah, semua distrik di Madinah Munawwarah. Ya, mana yang lebih sesuai dengan kenyataan? Ya, nanti bisa dibuktikan di sana ketika di Madinah. Adzan Masjid Nabawi itu terdengarnya sampai mana? Apakah pada sebagian ataukah pada semua distrik yang ada di sana? Ini ya. Berikutnya. Qultu lil bakhani ayujadu ladaika dajajun madbuhun. Ya. Mana isim fa'il atau isim maf'ul? Isim fa'ilnya. Tidak ada isim maf'ul. Madbuhun. Ya. Qultu lil baqali yujadu ladaika dajajun madbuhun. Ya, isim maf'ul ya, madbuhun. Isim fa'il tidak ada. Qultu lil baqali, saya berkata kepada penjual. Ya, penjual sayur itu, al-baqal ya, penjual sayur-sayuran atau yang semisalnya. Ayu jadu ladaika, apakah ada di sisimu, apakah ada padamu dajajun madbuhun, ayam yang disembelih? Dajaj, ayam madbuhun yang disembelih, atau ayam sembelihan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia diungkapkan ayam sembelihan, tapi dalam bahasa Arab diungkapkan dalam bentuk ism maf'ul, ayam yang disembelih, dajajun madbuhun. Ini berikutnya. Hadza talibu mas'ul. Ism fa'il talibun. Iya. Ism maf'ul mas'ulun. Iya. Ini pelajar yang dipisah. Pelajar ini dipisah. Dipisah. Iya. Hadza talibu mas'ulun. Hadza talibu mas'ulun. At-talibu ini isim fa'il, mafsulun ini isim maf'ul. Ya, pelajar ini. Ya, hadza talibu, pelajar ini mafsulun, dipisah. Ya, maksudnya mungkin dikeluarkan. Wallahu a'lam. Berikutnya. La ta'ata limakhlufin fi ma'siyatin. Fi ma'siyatil khaliqi. Iya. Mana isim fa'il? Ta'ata. Isim fa'il. Isim fa'ilun, yang wazannya, yang bentuknya fa'ilun. Ta'ata tidak sesuai dengan fa'ilun. Tidak, bukan. Khaliqin. Al-khaliqi, ya. Al-khaliqi ini isim fa'il. Berwazan fa'ilun. Kemudian isim maf'ul? Makhlukun. Makhlukin. Ya. Ini isim maf'ul. Ya, tadi ditambahin sebelumnya kan sudah. Pas juga sama ya. Ya, dapatnya jatah pas sama. Ya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Ya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan untuk makhluk, untuk ciptaan, pada ciptaan. Fi ma'siyatil khaliq, dalam perkara bermaksiat kepada khaliq, bermaksiat kepada sang pencipta. Ya, makhlukin ini isim maf'ul, al-khaliqi ini isim fa'il. Ya, berikutnya. Ada baidun maslukun. Ini telur yang direbus. Iya. Isim. Isim maf'ul mana? Mas'ulukun. Iya, mas'ulukun. Ini isim maf'ul. Hadha baydun mas'ulukun. Hadha baydun mas'ulukun. Ini. Hadha ini. Baydun mas'ulukun. Telur yang direbus. Baydun telur. Mas'lukun yang direbus, ya, bentuk isim maf'ul. Kalau dalam bahasa Indonesia, telur rebus. Cukup, telur rebus. dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab ini diungkapkan dengan bentuk isim maf'ul baydun masluqun. Ya. Ini. Berikutnya. An Abdullahi Abdi An Abdillah ibn Amr Umar Umar radhiyallahu anhu qala Akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fit dunya ka'annaka horibun aw abiru sabilin. Iya. Bahu Bukhari. Iya. Isim fa'ilnya abiru. Abiru. Ya, ini isim fa'il abiru dalam hadis ini. Ada lagi? Atau isim maf'ul? Maf'ulnya horibun. Bukan, horibun bukan. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Bentuk yang lain. Ya. Sifah itu ya. Jadi hanya pada lafaz abiru ini isim fa'il. Abiru isim fa'il, isim maf'ul tidak ada dalam hadis ini. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang mankibi, pundak saya. Ya, memegang, mengambil atau memegang pundak saya. Faqala, lalu beliau bersabda, berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Kun, jadilah engkau, ya, berkata pada Abdullah ibn Umar, ya, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu gharib, orang yang asing, aw 'abiru sabilin, atau orang yang melintasi sebuah jalan, ya, yang melewati jalan. Jadilah engkau seolah-olah orang asing atau orang yang melewati jalan. Ini abir, yang melewati. Ya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berikutnya. Qala ta'ala innallaha faliqul habbi wan nawa. Isim fa'il faliqun. Iya. Isim fa'il dalam ayat ini faliqu, faliqun, ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berkata, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah itu faliq, yang membelah. Membelah. Al-habbi, biji, wan nawa, dan isi. Ya, semak, hampir semakna ya. Isi buah atau isi, ya, ya seperti biji ya. Biji atau isi. Isi buah atau isi yang semacamnya itu ya. Ini. Allah yang membelah. Biji kan seperti itu ya. Kemudian ditanam di tanah. Nah, dia kan bisa membelah untuk tumbuh tunas kan, dia bijinya membelah. Apa? Membuka. Kemudian tumbuh tunas. Nah, itu Allah yang membuka biji tersebut. Membelah biji tersebut supaya tumbuh tunas. Ini faliqul habbi wan nawa, yang membelah biji-bijian. Ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Jadi ini pembahasan pada darus ini diantaranya tentang ism fa'il dan ism maf'ul, dan alhamdulillah selesai pada tamrin ini. Untuk tamrin yang berikutnya itu pembahasan yang lain, ya, tidak terkait dengan ism fa'il maupun ism maf'ul, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum, untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.